Fasal 3. Soranyar mirka teman. Ka ketempiang mamiluk munuk tuanggur agamar. Falik mimifai feti ratu ketan sidang tuanggur warane, mabiratan lengan uftomuat walyetar. Falik it munuk ye, dedesar matose sale. Mpa ise matola insa manatanuk sale bertomuatar, keta tobise marfasalei. Falin liak naltenan. Contoh farlan kude. Kat kete sukan tortali, nema bisen larat nin pempeang. Farlan tose farane, bise mat farete imotak. Farlan kaplar sanadol. Boloko kabalane silai, mam naur silai bise manafmpuanei. Nempa mangomatwilin bise manfule kabalane norwilin makayana kane larat nimpempeang. Farlan kerninda ranbal. Boloka kayana ki nempa kit bise matpaki i lataf daskit nakabain silayar. Farlan kerninda ranbal. Boloka kayana ki nempa kit bise matpaki i lataf daskit nakabain silayar. Feleles farlan au. Boloka marumati, nempa bisi manane na fere ala silayar sa. Kernindar ye bisi manafiata kit, feleles farlan au. Kernindar ye namin tenindar, nempa noflan kernindar, tenindar monuk bisi manayatak. Kernindar ye farlan au nof neraka, ma bise nafiatak monuk nin momorib. Kit bise mataf monuk binat ngar martalir, marlar, marmori panadol, ma mangkiar. Fali to muatarah maup sirlo. Nempa kito taf maup dalker nindrar. Ma toto muate fenlese mana jake nalkerin. Fali kernindar ye nayatak, man fen beracun ma bisen fen kit. Kit pake kernindar lat dangin in mangrure, iane am nindar ratu. Ma pakin bal matanguak to muatar, ma ratu no sesir, larat ifelanane. Boloka suk nindar lan lese, nempat pake lat dangin ratu, matanguak to muatar. Mpasoranyar, kakete tose farane. Num jaun. Wemat nirsa, bise man pumput wemat telas maweye mamamale. Farlan katutun aran bal. Keta to buan saitun, nre katutun anggur, keta to buan ara. Feleles farlan weye matan matelas, keta ton pumput weye mamamal. Soranyar, farlan nofak mie, tomua tarsa manian daun ngamone, manian fain res. Ka infatutu nani wewel mpampane, maka bay ngamonar manose. Makan markein, manose kabanirane nor ni andaun ngamone. Nempa farlan mikeda nak mi, mam jaun lanten mir, ketemif dasak mi mior mir andaun ngamone, ma mir anfaine. Farlan mio sefarane, ia nefetim lepusuk mam lianga seratu ni anftut botunar. Ratu tonal andaun ngamone, ma farane. Nempa andaun ngamone, ma farane, ia ne noflan saryam prene, ma mir makeus, ma nof semangat yatkar. Fali farlan mikeda nakmi, mam jaun lan tenmir, keta miose kabanyat karyadin, mam miose mbyal manuse mayoy mayai. Nempa tomuate ma ratunal andaun ngamone beri, kan yadat farye. Dalam nang lerap, moripe nang ngamonor tomuatar, markein, ma nalarat lir. Ikan di lolompang bertemu atar, nose kabain ngamonar, ton asalan so, ma sukan ton tarful. Tomuate man moripe na ngamonor tomuatar, manose ma tomuat walietar ngamonor tomuatar, iane feleles farlan mangos boe, man ngabo man tanam nilete. Ketanaite nilete nenangafel.